berpuasa di hari Asyura. Dan puasa Asyura di waktu tersebut memiliki hukum wajib. Artinya wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa di hari Asyura. Hingga turun perintah Allah agar seorang muslim ia berpuasa di bulan Ramadan, namun syariat puasa Ramadan tersebut pada awal kali turunnya berbentuk at-takhyir. Artinya Allah memberikan pilihan antara puasa dengan membayar al-fidyah. Hingga turun ayat yang memberikan perintah wajibnya seorang muslim ketika menjumpai bulan Ramadan untuk berpuasa di bulan tersebut. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sehingga ayat yang menjelaskan tentang takhyir dihapus dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Di sana terdapat faedah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan keadaan seorang yang berpuasa di waktu atau awal turunnya syariat puasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib menceritakan dalam riwayat tersebut, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu shaiman, adalah dahulu keadaan seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabatnya, apabila ia dalam keadaan berpuasa, kata Al-Bara bin Azib, fa hadara al-iftar fa nama qabla ay yaftur lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Ketika datang waktu iftar, waktu berbuka puasa, namun ternyata sebelum datangnya waktu berbuka puasa tersebut, sementara dirinya belum memakan iftar, dia tertidur, maka Al-Bara bin Azib menyebutkan lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Pada syariat di waktu tersebut, lelaki ini dilarang untuk makan di malam harinya dan di hari setelahnya hingga datang waktu sore iftar pada hari yang berikutnya. Naam. Ini pada awal-awal al-Islam. Sehingga dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita disyariatkannya atau syariat puasa Ramadan pada awal-awal Islam adalah dalam babul iftar, diharamkan bagi seorang yang berpuasa untuk makan, minum, menggauli istrinya ketika dia tertidur ataukah sebelum datangnya waktu sholat isya di waktu yang terakhir. Naam. Sehingga apabila dia tertidur, maka setelah bangunnya dia dilarang untuk kemudian makan dan minum hingga datang waktu iftar di hari yang setelahnya. Ataukah ketika datang waktu isya yang terakhir, maka dilarang bagi dirinya untuk kemudian makan dan minum hingga datang waktu iftar pada hari yang setelahnya. Naam. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut kisah dari Qais ibn Sirmah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan kana sha'iman, dahulu beliau dalam keadaan berpuasa. Falamma hadara al-ifdar ata imra'atahu faqala laha. Ketika datang waktu berbuka, dia mendatangi istrinya dan mengatakan kepada istrinya tersebut, hal indaki ta'amun, apakah engkau memiliki makanan yang bisa dimakan untuk berbuka puasa? Qalat, maka istrinya mengatakan, la, tidak punya. Walakin antaliqu fa'atlub ilai fa'atlubulaka, namun biarkan saya pergi sebentar saya akan carikan makanan itu untukmu. Kata istri dari Qais ibn Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana yawmahu ya'malu faghalabathu 'ainahu, dan di hari-hari tersebut Qais ibn Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ketika dia menunggu datangnya istrinya, maka matanya mengalahkan dirinya, sehingga dia tertidur sebelum istrinya membawakan kepada beliau makanan buka puasanya. Faja'athu imra'atuhu, kemudian datanglah istrinya tersebut dengan membawa makanan. Kemudian ketika melihat dia dalam kondisi demikian, maka istrinya mengatakan, khaibatan lak, sungguh engkau wahai Qais bin Sirmah telah merugi. Karena ketika beliau tertidur, maka beliau tidak boleh untuk makan, minum hingga datang waktu iftar di hari yang setelahnya. Nah, sehingga nampak jelas pada awal kali pencariatan puasa ini memberatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut, falamman tasofan nahar husya alaihi. Ketika datang siang hari di waktu yang setelahnya, maka Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu jatuh pingsan karena di hari yang sebelumnya beliau tidak menyantap makanan buka puasanya. Sehingga ketika kejadian ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka turunlah firman Allah tabaraka wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sehingga Allah memberikan rukhsah kepada kaum muslimin untuk menggauli istrinya dan meminum serta memakan makanan mereka hingga terbitnya fajar yang menandakan waktu datangnya masuk sholat subuh. Naam. Demikian tahapan-tahapan puasa di awal-awal al-Islam. Tayib, kita bacakan selanjutnya penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah setelah beliau menyebutkan beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan hukum puasa adalah wajib bagi setiap muslim. Berkata al-muallif rahimahullah, wa furidha shaumu ramadhana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Dan diwajibkannya puasa Ramadan ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahun kedua di tahun Hijriyah. Naam, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 ramadanat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa selama 9 kali puasa Ramadan semasa hidupnya. Wasaumu fariidhatun 'ala kulli muslimin balighin 'aqil. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan kepada siapa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan puasa ini Allah wajibkan kepada seorang muslim yang baligh dan dia adalah seorang yang akil, yang berakal. Naam. Kemudian pada kalimat yang setelahnya beliau menyebutkan, fala yajibu shaumu 'alal kafir. Apabila puasa Ramadan itu Allah wajibkan bagi seorang yang muslim dan baligh serta dia adalah seorang yang akil, maka puasa ini tidak Allah wajibkan bagi seorang yang kafir. Naam. Sehingga seorang yang kafir kalau semisal dia puasa, maka tidak sah puasanya tersebut. Namun apakah seorang yang kafir ketika dia meninggalkan sholat dan amalan-amalan kewajiban Allah yang lainnya, dia tidak berdosa? Jawabannya adalah orang kafir ketika meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, dia tidak Allah wajibkan untuk mengerjakannya, namun dia dikatakan sebagai seorang yang azim yang berdosa dengan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka mengatakan, dahulu kami ini bukan termasuk dari orang-orang yang mengerjakan kewajiban sholat. Sehingga seorang yang kafir dalam ayat ini dimasukkan oleh Allah ke neraka Saqar, di antara sebabnya adalah meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla yaitu as-shalah. Termasuk pula di dalamnya kewajiban Allah yang lainnya semisal as-siyam. Naam. Hingga dia masuk Islam. Ketika dia masuk ke dalam Islam, maka Allah wajibkan bagi dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wala yuqbalu minhu hatta yuslim. Apabila seorang yang kafir itu melakukan ibadah puasa, maka tidak akan diterima ibadah puasanya tersebut hingga dia masuk ke dalam al-Islam. Hingga dia masuk ke dalam al-Islam. Wala yajibu shaumu 'ala shaghiri hatta yablugh. Dan Allah tidak wajibkan puasa tersebut kepada seorang yang shaghir, yang belum baligh, hingga dia menginjak usia baligh. Kemudian di sini beliau menyebutkan tanda-tanda balighnya seorang anak tersebut. Wa yahsulu bulughuhu bitamami 15 sanatan. Beliau menyebutkan akan sempurna tanda baligh-nya seorang anak apabila mereka berusia 15 tahun. Ini tanda yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Atau tanda yang kedua, wa nabat 'anatuhu atau wa nabati 'anatihi, tumbuhnya bulu-bulu kemaluannya. Ini sebagai bertanda baligh-nya anak tersebut. Kalau semisal belum tumbuh, berarti dia belum baligh. Nah, atau tanda yang ketiga adalah wanuzulul mani, wanuzulil mani minhu bil ihtilam, dan keluarnya mani dari sang anak dengan dia berihtilam. Nah, ini tanda-tanda yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa yahsu wa tazidul unsa bil haidi, dan di sana ada tambahan tanda baliknya seorang anak wanita adalah dengan dia mengalami haid. Famata hasala lisaghiri ahadu hadhihi al-asya faqad balagha. Kemudian beliau menyebutkan kapan seorang anak telah mendapatkan tanda, salah satu dari tanda yang tadi disebutkan, maka sungguh dia telah menginjak usia baligh. Sehingga ketika seorang anak berusia 15 tahun, maka wajib baginya untuk dia berpuasa Ramadan. Ketika seorang anak dia mengalami ihtilam, keluar maninya, maka wajib baginya untuk kemudian berpuasa Ramadan. Atau ketika seorang anak telah tumbuh bulu kemaluannya, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Adapun seorang wanita mendapatkan tambahan tanda yang lainnya adalah yaitu dengan dia mengalami haid. Naam. Kemudian beliau menyebutkan walakin yu'maru saghiru bisawmi idza ataqa bila dararin alaihi liyu'tadahu wa ya'lafuhu. Namun apabila seorang anak yang masih kecil tersebut dia memiliki kemampuan sementara dia belum baligh untuk kemudian mengerjakan puasa Ramadan, dalam keadaan ketika dia berpuasa tidak memadaratkan dirinya, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa, bahkan diperintahkan agar seorang anak yang belum baligh ketika memiliki kemampuan untuk dia berpuasa untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Tujuannya kata beliau rahimahullah, liyu'tadahu wa ya'lafuhu, agar supaya dia bisa membiasakan diri dengan ibadah puasa tersebut dan agar supaya dia menyenangi, mencintai puasa Ramadan. Naam. Ini beberapa hukum yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita jelaskan penjelasan yang beliau sebutkan, kita bacakan terlebih dahulu kalimat yang setelahnya. Beliau mengatakan wala yajibu shaumu 'ala faqidil 'aqli bi jununin au taghyiri dimaghin wa nahwihi. Dan puasa tersebut tidak Allah wajibkan bagi seseorang yang hilang akalnya disebabkan karena kegilaan atau mengalami perubahan pada otaknya dan yang semisalnya. Sehingga seorang yang faqid wa aqlin, yang tidak berakal, ini tidak diwajibkan baginya untuk kemudian berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan Allah wajibkan bagi seorang yang muslim, menunjukkan seorang yang kafir tidak wajib. Allah wajibkan bagi seorang yang aqil, menunjukkan seorang yang tidak memiliki akal karena faktor gila dan yang semisalnya, ini tidak wajib baginya untuk berpuasa. Wa ala hadza fa idza kana al insanu kabiran yahzi wa la yumayyiz fala siyama alayhi wa la it'am. Sehingga dengan dasar ini, apabila seorang itu sudah menginjak usia tua, dia mengalami kepikunan, tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka tidak ada baginya kewajiban untuk melakukan ibadah puasa dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah, karena dia sebagai seorang yang ghairu aqil, yang tidak berakal. Naam. Dalam kitab Majalisur Ramadan, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan secara rinci golongan-golongan tersebut. Naam, dan belum menyebutkan dalil dari penjelasan yang tadi disebutkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan takdir itu Allah angkat pada tiga golongan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin na'imi hatta yastayqidh, bagi seorang yang tertidur hingga dia terjaga tersadar dari tidurnya. Wa anisaghiri hatta yakbur, dari seorang yang masih kecil hingga dia menginjak usia dewasa. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari seorang yang majnun, yang gila, hingga dia sadar dari gilanya. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya kriteria seseorang yang Allah wajibkan dirinya untuk berpuasa adalah seorang yang baligh dan aqil. Naam. Namun bagi seorang yang belum menginjak usia baligh, seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila anak tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan tidak membahayakan dirinya ketika menjalankan ibadah puasa tersebut, maka untuk kondisi anak yang seperti ini diperintahkan agar dia berpuasa Ramadan dalam rangka tamrinan li'utada bihi wa ta'lifan lahu, agar supaya dia melatih dirinya untuk terbiasa dengan ibadah puasa tersebut dan agar supaya dia mencintai ibadah puasa yang Allah wajibkan atasnya. Di sana terdapat riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Rubayy' ibn Muawwid bin Ifran radhiyallahu ta'ala anha. Diceritakan dalam riwayat tersebut, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghudata Asyura ila qura al-Ansar allati haula al-Madinah. Kata Ar-Rubayy' radhiyallahu taala anha, di siang hari pada hari Asyura, yaitu di waktu Allah wajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa di hari tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan mendatangi rumah-rumah orang-orang Ansar yang ada di sekitar kota Madinah. Naam. Utusan ini menyerukan kepada mereka dengan mengucapkan man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa di antara kalian yang di pagi hari ini dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Dan barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya dalam kondisi berbuka dan tidak berpuasa, maka hendaklah dia sempurnakan untuk berpuasa pada sisa hari setelahnya. Sehingga tidak boleh baginya untuk makan dan minum setelah mendengarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian disebutkan oleh Rubai' bin Muawid radhiyallahu taala anha, fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibyanana shighar. Maka setelah kejadian ini, kita ketika menjumpai hari Asyura, kita berpuasa di hari tersebut. Dan bahkan kata Rubai' radhiyallahu taala anha, kita melatih anak-anak kecil kita untuk berpuasa di hari tersebut. Naam. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melatih anak-anak mereka, mendidik putra-putri mereka agar terbiasa di dalam menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah secara ta'liq kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau disebutkan dalam riwayat tersebut marah kepada seorang yang mabuk di bulan Ramadan. Beliau mengatakan kepada lelaki tersebut, wailak wasibyanuna siyam, celaka kamu, sementara di hari ini anak-anak kecil kami saja dalam keadaan berpuasa, sementara kamu tidak. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah secara ta'liq, dan bahkan di dalam sahihnya beliau menyebutkan bab saumu asibyan, bab puasanya seorang yang masih kecil, belum baligh. Sehingga dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita seperti apa bimbingan Islam terkhusus kepada kita sebagai orang tua untuk giat melatih anak-anak kita, putra-putri kita yang belum baligh, agar berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di dalam kitab Majalis Syahr Ramadan, Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalil dari tanda-tanda balighnya seorang anak yang tadi kita sebutkan. Dalil yang pertama, dengan keluarnya mani disebabkan karena ihtilam atau yang selainnya. Terdapat dalam surat An-Nur ayat yang ke-59. Allah berfirman, فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Apabila seorang anak-anak yang masih kecil di antara kalian sudah mengalami ihtilam, yaitu keluar mani karena ihtilam, maka hendaklah mereka diminta untuk meminta izin sebagaimana telah meminta izin orang-orang sebelum mereka dalam babul isti'zan. Mereka dilarang untuk masuk bebas ke kamar orang tua mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari orang tua mereka tersebut. Yang menjadi syahid adalah wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum, menunjukkan ihtilam ini termasuk dari sebab balighnya seorang anak. Demikian pula dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban syariat salat Jumat. Nabi mengatakan ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi untuk menjalankan salat Jumat adalah wajib bagi setiap seorang yang sudah mengalami ihtilam, yaitu mimpi basah dengan keluarnya mani. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ihtilam atau keluarnya mani termasuk dari tanda-tanda balighnya seorang muslim. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya tumbuhnya bulu kemaluan ini juga termasuk dari tanda balighnya seorang muslim, yang ketika dia menjumpai hal tersebut untuk kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i kisah dari tawanan perang Quraidah, Yahud Quraidah. Naam. Disebutkan oleh Atiyah radhiyallahu taala anhu, "Aradna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah, faman kana muhtaliman aw anbatat 'anatuhu qutila wa man la turika." Pada penaklukan Yahudi Quraidah, kami menghadapkan seluruh tawanan-tawanan dari suku Quraidah tersebut. Kemudian barang siapa yang sudah mengalami ihtilam ataukah keluar bulu kemaluannya, maka dibunuh. Adapun yang tidak, maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil bahwasanya tumbuhnya bulu kemaluan ini termasuk dari tanda balighnya seorang muslim. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang anak menginjak usia 15 tahun, ini sudah dikategorikan sebagai seorang yang baligh. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi dan Ibnu Hibban, diceritakan oleh Ibnu Umar, "Aradtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sana, falam yujizni." Ketika saya berusia 14 tahun, kata Ibnu Umar, ketika datang perang Uhud, saya menawarkan diri saya untuk ikut di perang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Rasul tidak memberikan izin kepadaku karena beliau masih berusia 14 tahun. Disebutkan dalam riwayat tersebut, "Falam yarani balaghtu." Beliau tidak memandang saya ketika itu sudah baligh. "Wa aradtu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanatan fa ajazani." Kemudian di tahun yang setelahnya ketika datang perang Khandaq, ketika saya menginjak usia 15 tahun, saya kembali menawarkan diri saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Khandaq. Kemudian Rasul ketika itu memberikan izin kepada aku, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan dalam tambahan riwayat, "Wara'ani balaghtu." Dan beliau pandang saya ini sudah menginjak usia baligh. Nah, sehingga dengan beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, menjelaskan kepada kita dalil dari tanda-tanda balighnya seorang muslim. Kemudian pada kalimat tersebut, Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa kelompok dilihat dari sisi hukum mereka menjalankan ibadah puasa. Naam. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah seorang muslim yang baligh, yang akil, wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Adapun seorang yang kafir, ini tidak Allah wajibkan baginya untuk menjalankan ibadah tersebut. Yang kedua, seorang yang saghir juga diperintahkan untuk berpuasa dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Kemudian yang ketiga adalah al-majnun au faqidu aqlin, seorang yang gila atau seorang yang hilang akalnya. Tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwasanya seorang yang gila atau seorang yang hilang akalnya ini tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan puasa Ramadan, dengan hadis yang tadi disebutkan, "Rufi'al qalamu an thalathah." Di antaranya adalah wa'anil majnuni hatta yufiq, dari seorang yang gila hingga dia sadar dari gilanya. Kemudian kelompok yang keempat adalah al-haramu alladhi balagha al-hadayan, seorang yang sudah pikun, seorang yang sudah tua renta dan dia pikun, sudah tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, tidak bisa membedakan keadaan yang ada di sekitarnya. Dalam majalisul Ramadan, Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan wasaqata tamyizuhu, telah hilang dari dirinya kesadarannya di dalam membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Saqata tamyizuhu, telah gugur tamyiznya. Fala yajibu alaihi siyamu walal it'am, tidak ada kewajiban atasnya untuk berpuasa dan tidak pula ada kewajiban atasnya untuk membayar fidyah. Sehingga seorang yang tua itu dilihat keadaan dirinya. Kalau semisal dia tua dalam kondisi pikun, telah hilang dari dirinya tamyiznya, maka gugur kewajiban puasa dan membayar fidyah. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan fa asbaha as-sabi qabla at-tamyiz, sehingga hukumnya menyerupai seorang yang masih kecil yang belum tamyiz. Hukum seorang yang tua yang sudah pikun tadi itu menyerupai seorang yang masih kecil yang belum menginjak usia tamyiz, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa dan membayar al-fidyah. Adapun macam yang kelima adalah al-ajiz 'ani siyami 'ajzan mustamirran, seorang yang memiliki kelemahan untuk melakukan ibadah puasa namun kelemahan tersebut itu bersifat terus-menerus pada dirinya. Ima disebabkan karena faktor penyakit yang menimpanya atau disebabkan karena faktor umur yang semakin menua. Naam. Untuk keadaan yang seperti ini beliau menyebutkan fala yajibu alaihi siyam lakin yajibu alaihi ayyud'ima badala asyam an kulli yaumin miskina. Untuk keadaan yang kelima ini tidak wajib bagi mereka untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, namun yang Allah wajibkan atasnya adalah membayar fidyah. Dia mengganti dalam satu hari yang dia tidak berpuasa di hari-hari tersebut dengan memberikan makan kepada seorang miskin. Naam. Seorang yang miskin yang dikenal dengan membayar al-fidyah. Naam. Ini lima kelompok yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Tayib, kita masuk ke fasal yang berikutnya, al-faslu tsani fi hikami siyami wa fawaidihi. Pasal yang kedua, di sini beliau rahimahullah menyebutkan pembahasan hikmah-hikmah disyariatkannya puasa oleh Allah Azza wa Jalla dan faedah-faedahnya. Apa hikmahnya dan apa faedah seorang berpuasa Ramadan. Naam. Berkata al-muallif rahimahullah, wa min asma'illahi ta'ala al-hakim, termasuk dari nama Allah adalah al-hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang maha hikmah. Wal hakimu man ittasafa bil hikmah. Al hakim adalah zat yang memiliki sifat al hikmah. Wal hikmah artinya, kata beliau rahimahullah, adalah itqanul umur wa wad'uha fi mawadi'iha, teliti dalam seluruh urusan-urusannya dan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-itqan, itqanul umur wa wad'uha fi mawadi'iha, ini makna dari al-hikmah. Wa muqtada hadzal ism min asma'ihi ta'ala anna kullama khalaqahu Allah ta'ala aw syara'ahu fa huwa li hikmatin balighatin 'alimaha man 'alimaha wa jahilaha man jahilaha. Apabila Allah memiliki nama hakim dengan pentafsiran yang tadi kita sebutkan, maka konsekuensi dari nama hakim yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla adalah semua yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla atau disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang diketahui oleh seorang yang mengetahuinya, namun tidak diketahui oleh seorang yang tidak mengetahuinya. Sehingga seluruh dari perbuatan-perbuatan Allah, apakah itu menciptakan ataukah memberikan syariat, semuanya didasari dengan sifat hikmah tersebut. Nah, termasuk pula di dalamnya adalah hikmah yang terkandung di dalam pensyariatan puasa Ramadan. Itu ada hikmah-hikmahnya, ada faedah-faedahnya. Sehingga beliau menyebutkan walisiyamil ladzi syara'ahu Allahu wa faradahu ala ibadihi hikamun 'azimatun wa fawaidu jammatun. Sehingga dengan ini disyariatkannya puasa Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla terkandung di dalamnya hikmah yang besar dan faedah-faedah yang tidak sedikit. Kemudian beliau menyebutkan wa min hikami siyam annahu ibadah. Hikmah dari puasa yang pertama yang beliau sebutkan adalah puasa ini ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, annahu ibadah. Yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa tersebut, sehingga dia akan mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Bitarki mahbubatihi al-majbul ala mahabbatiha min ta'amin wa syarabin wa nikah. Ia beribadah kepada Allah dengan meninggalkan segala sesuatu yang dicintainya secara tabiat, berupa makan, minum, dan bergaul dengan istrinya. Liyunala bidzalika ridha rabbih wal fawza bidari karamatih, yang dengannya dia harap akan bisa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fayatabayyanu bidzalika izaru limahbubatihi rabbih limahbubati rabbih ala mahbubati nafsihi waliddaril akhirati ala ad-dunya. Sehingga nampak jelas dengan apa yang dia lakukan tersebut, seorang yang berpuasa pada hakikatnya adalah seorang yang lebih mendahulukan untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla dibandingkan mendahulukan kecintaan untuk menuruti hawa nafsunya, lebih mendahulukan negeri akhiratnya dibandingkan mendahulukan perkara-perkara dunianya. Nah, ini hikmah yang pertama yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi yang kemarin kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, terkadang menjadi 10 kali lipat, terkadang menjadi 700 kali lipatnya. Kemudian Allah mengatakan, kecuali amalan puasa, karena sesungguhnya amalan puasa adalah untukku, kata Allah, dan saya yang akan memberikan balasan kepada para pelakunya. Nah. Kemudian hikmah yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, annahu sababun littaqwa. Sebab untuk seseorang bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang menjalankan puasa Ramadan, maka dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban puasanya. Naam, Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak jelas dalam ayat ini hubungan antara puasa dengan at-taqwa. Kemudian hubungan puasa dengan takwa ini diperjelas oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fasaimu ma'murun bitaqwallahi azza wa jal. Seorang yang berpuasa, ketika dia berpuasa Allah perintahkan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan inilah kata beliau rahimahullah, al-maqsudul a'zamu bisyam, maksud yang paling besar disyariatkannya ibadah puasa oleh Allah adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa al-maqsudu ta'zibun sha'imi bitarkil akli wasyurbi wan nikah, bukan maksud disyariatkannya puasa oleh Allah adalah agar seorang yang berpuasa dia merasa tersiksa dengan meninggalkan makan, minum dan menggauli istrinya. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Seseorang yang dia ketika berpuasa tidak meninggalkan mengucapkan ucapan-ucapan dusta dan melakukan ucapan-ucapan dusta tersebut serta kejahilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah azza wa jalla tidak membutuhkan pada amalan yang di amalan tersebut dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, tidaklah kemudian yang dimaksudkan dengan puasa adalah dia hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja. Tapi yang harus dia jalankan adalah konsekuensi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wala wazur, yang dimaksud dengan qaulu zur adalah kullu muharramin minal kadzibi wal ghibah wasyatmi wa ghairiha minal a'malil muharramah. Yang dimaksud dengan qaulu zuhur di dalam hadis ini adalah semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ucapan yang mengandung kedustaan, ataukah itu ucapan yang terkandung di dalamnya perkataan-perkataan ghibah atau mencela mencaci seorang muslim, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Sehingga di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW mewajibkan seorang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dari melakukan ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'amalu bizur, yang dimaksud dengan mengamalkan azur di dalam hadis ini adalah al 'amalu bikulli fi'lin muharramin min al-'udwan 'ala an-nas bi khiyanatin wa ghishin wa darbil abdan wa akhdhil amwal al-muharramah. Yang dimaksud dengan al-'amal bizur di dalam hadis ini kata beliau rahimahullah adalah mengamalkan segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sehingga qaulu zur berhubungan dengan lisan, ucapan-ucapan yang diharamkan, dengan macam-macam yang tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah. Adapun al-amalu bizur adalah berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal al-udwan ala nas, melakukan perbuatan kezaliman kepada manusia, atau perbuatan khianat, atau melakukan penipuan. Wa darbil abdan, memukul badan seorang yang lainnya. Wa akhdil amwal al-muharramah, mencuri harta yang diharamkan, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari keumuman makna al-amalu bizur. Kemudian beliau menyebutkan wa idza tamassa shaimu bi muqtada hadhil ayah wal hadis kana siyamu tarbiyatan nafsihi. Apabila seorang yang berpuasa dia menjalankan konsekuensi ayat yang Allah perintahkan seorang berpuasa adalah agar bisa menjadi seorang yang bertakwa, dan hadis yang tadi kita sebutkan larangan seorang yang berpuasa untuk dia mengucapkan ucapan-ucapan dusta dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka beliau menyebutkan Kana siyam tarbiyata nafsihi. Maka jadilah puasa yang dilakukan adalah sebagai sebagai cara baginya untuk melatih dirinya. Sehingga seorang yang berpuasa dia melatih dirinya. Wa tahdzib akhlaqihi, dan melatih akhlaknya. Wa istiqamati sulukihi, dan mengupayakan agar semua perbuatan-perbuatannya berada di atas koridor ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapannya dia jaga, perbuatannya juga demikian dia jaga, akhlaknya juga demikian. Maka belum menyebutkan walam yakhruj syahrur ramadhan illa waqad ta'assara ta'assuran balighan yadhharu fi nafsi wa akhlaqihi wa sulukihi. Apabila seorang yang berpuasa dia menjalankan konsekuensi ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, ketika dia keluar dari bulan Ramadan, maka demikian banyak perubahan itu nampak pada dirinya, pada akhlaknya, dan pada sifat-sifatnya. Nah, sehingga inilah tujuan dari disyariatkannya puasa dan hikmah yang terkandung di dalamnya yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah wa min hikami siyam anal ghaniya ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina. Ketika seorang berpuasa, apabila seorang yang berpuasa tersebut adalah seorang yang kaya, maka ketika dia berpuasa, seorang yang kaya ini akan semakin mengetahui kadar nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya berupa harta kekayaan tersebut. Naam. Dia akan menyadari bahwasanya Allah Azza wa Jalla selama ini telah memberikan kemudahan untuknya. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan tersebut dia bisa mewujudkan segala sesuatu yang diinginkannya. Apakah itu makanan, minuman, ataukah yang lainnya dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fayashkuru rabbahu ala hadhi ni'mah. Ketika dia berpuasa, dia diharuskan untuk meninggalkan itu seluruhnya. Maka dia mengingat itu sebagai kenikmatan dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru akha al-faqir allazi la yatayassar lahu al-husul ala dhalik, dan dia akan mengingat saudaranya yang fakir yang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia miliki tersebut. Fayajudu alaihi bisadaqati wal ihsan, sehingga menyebabkan akhirnya dia menjadi seorang yang dermawan. Dia suka bersedekah kepada saudaranya dan memberikan perkara-perkara kebaikan, bantuan kepada saudara-saudaranya tersebut. Ini hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Adapun hikmah yang berikutnya adalah at-tamarrun 'ala dhabtin nafsi wa sayyitari 'alaiha. Dengan seorang berpuasa, maka puasa sebagai amalan yang dia bisa melatih untuk menguatkan jiwanya dan bisa lebih mengekang jiwanya tersebut. Sehingga memudahkan baginya untuk mengatur jiwanya dan mengekangnya. Yang padanya terdapat kebaikan dan keberuntungan dalam urusan dunia seorang muslim dan akhirat dirinya. Wa yabta'idu an yakuna insanan bahimiyan, sehingga apabila seorang muslim dia bisa mengekang jiwanya, bisa mengatur jiwanya, maka dia akan terselamatkan dari sifat sebagaimana binatang melata yang ada di sekitarnya. Nah, yang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk kecuali dengan sesuatu yang dilihat dan dipandang baik oleh jiwanya. Waliyadzubillah. Kemudian hikmah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah ma yahsulu minal fawaidis sihhiyah annatijah an taqlili ta'am wa irahatil jihazi al-hadmi. Seorang yang berpuasa akan bisa mendapatkan kebugaran, kesehatan dengan dia mempersedikit asupan makan yang dimakan oleh dirinya dan mengistirahatkan pencernaan-pencernaannya pada waktu-waktu tertentu. Ini akan bisa menyebabkan jasmaninya terselamatkan dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan ada 5 hikmah dan faedah disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Adapun pasal yang ketiga yang boleh sebutkan tentang hukum seorang yang sakit dan seorang yang safar, insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'tnillah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.